Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qala al-Fudail ibn 'Iyad, man ahabba sahiba bid'atin ahbatallahu 'amalahu wa akhraja nural islami min qalbihi. Dan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, barang siapa mencintai ahlul bid'ah, maka Allah ta'ala akan menggugurkan amalannya, dan Allah ta'ala akan mengeluarkan cahaya Islam dari kalbunya. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, ala kulli halin mithlu hadzal wa'idi la nusallimu bihi illa min rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Bagaimanapun juga semisal ancaman ini, kita tidak menerimanya kecuali dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wala syakka anna alladhi yukhalitu ahlal bid'i wa yujalisuhum qad khalafa sunnata rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang bergaul dengan para ahlul bid'ah dan bermajlis dengan mereka, ia menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa khalafa ma kana alaihi salafus salihu. Dan ia menyelisihi apa yang berada di atasnya as-salafus salih. Waqad yata'arradu li hukukil 'amali idza kanat bid'atuhu kubra tasilu ila al-kufri. Dan bisa jadi ia terancam gugur amalannya apabila kebid'ahannya adalah kebid'ahan yang besar, yang sampai pada tingkatan kekafiran wal'iyadzu billah. Fal kufru yuhbitul amala. Karena kekafiran menggugurkan amalan. Allahumma illa idza baqiya fi itaril bid'ati wa lam yadkhul fi dairatil kufri. Kecuali apabila ia masih berada di dalam lingkaran kebid'ahan dan belum masuk ke dalam lingkaran kekafiran. Fahadha tab'an waqa'a fi dhalalatin wal'iyadzu billahi. maka orang ini tentunya terjatuh ke dalam kesesatan. Wal'iyadu billah. Kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnari. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, setiap kebid'ahan merupakan kesesatan, dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Walakin la nukaffiruhum wa la naqulu bihubuti a'malihim li'annahu la yuhbitul amala illa al-kufru. Namun kita tidak mengkafirkan mereka, para ahlul bid'ah, dan kita tidak mengatakan bahwa amalan-amalan mereka gugur, karena tidaklah menggugurkan amalan melainkan kekafiran. Wasahibul bid'ati ma kana 'indahu min a'malin bid'iyyatin fala taqbal minhu. Dan ahlul bid'ah, amalan-amalan kebid'ahan yang ada padanya, janganlah engkau menerima darinya. Atau bisa juga dibaca, fala tuqbalu minhu, tidak diterima darinya. Yaitu tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Li'anna ar-rasul yaqulu man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Fal a'malu allati tutaqarrabu biha ila Allah 'azza wa jalla wa lam yashra'ha Allah wala rasuluhu fahadihi la tuqbalu minhu wa hiya habitatun wa la qimata laha. Maka amalan-amalan yang seseorang mendekatkan diri dengannya kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tidak mensyariatkannya, maka amalan-amalan ini tidak diterima darinya. Dan amalan-amalan ini gugur, tidak bernilai sama sekali. Bal qad ya'samu bittaqarrubi biha ilallahi li'annahu taqarrubun bi amrin lam ya'zan bihi allahu wa lam yashra'hu allahu tabaraka wa ta'ala. Bahkan pelakunya berdosa dengan sebab ia mendekatkan diri kepada Allah dengannya, yaitu dengan amalan-amalan kebid'ahan tersebut. Karena itu merupakan pendekatan diri kepada Allah dengan sebuah perkara yang tidak Allah izinkan dan tidak Allah syariatkan. Wa idza kana ma'a dzalika fasidal aqidati fal amru aswa'u wa aswa'u. Dan apabila pelaku kebid'ahan tersebut bersamaan dengan amalan kebid'ahannya, ia rusak akidahnya, akidahnya rusak, maka perkaranya lebih buruk dan lebih buruk. Walakinil mizanus salafiyyu indana min kitabillahi wa sunnatir rasuli annana la nukaffiru illa man waqa'a fi mukaffirin wa aqamna 'alaihi al-hujjata. Akan tetapi timbangan salafi di sisi kita yang diambil dari kitabullah dan sunnah rasul adalah bahwa kita tidak mengkafirkan kecuali orang yang terjatuh ke dalam perkara yang menyebabkan pelakunya kafir, dan kita telah tegakkan padanya hujjah. Wala nahkumu ala insanin mubtadi'in yusalli wa yasumu la nahkumu alaihi bihubuti kulli a'malihi idza kana yusalli ala sunnati wa yasumu ala sunnati wa yahujju ala sunnati فهذه الأعمال التي يسير فيها على السنة لا نقول بحبوطها. Dan kita tidak menghukumi seorang ahlul bid'ah yang salat dan berpuasa. Kita tidak menghukuminya dengan gugurnya seluruh amalannya apabila ia salat di atas sunnah, ia berpuasa di atas sunnah, ia berhaji di atas sunnah, maka amalan-amalan ini yang ia berjalan padanya di atas sunnah, kita tidak mengatakan bahwa amalan-amalannya tersebut gugur. Li'annahu la yuhbitul amala kullahu illa syirku. Karena tidaklah menggugurkan seluruh amalan kecuali kesyirikan. Qala ta'ala fil musyrikina wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrik yang artinya, dan kami datangi amalan yang mereka amalkan, lalu kami jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan. Wa qala ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya, seandainya mereka berbuat syirik, gugurlah dari mereka segala sesuatu yang telah mereka amalkan. su'alun, pertanyaan. Hal yajtami'u fir rajulil mubtadi'i hubbun wa bughdun? Apakah berkumpul pada seorang ahlul bid'ah kecintaan dan kebencian? Yaitu, apakah mungkin seorang mukmin mencintai ahlul bid'ah sekaligus membencinya? Al-jawabu jawabannya, kata Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, al-hubbu fillahi wal-bughdu fillahi awthaqu 'ural imani. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah adalah ikatan iman yang paling kuat. Wa minha yadkhulu fi hadha hubbul mu'minin al-mukhlisin as-sadiqin li'annaka tuhibbuhum fillahi 'azza wa jalla. Dan di antaranya adalah masuk dalam bab ini mencintai orang-orang yang beriman, yang ikhlas, yang jujur dalam keimanannya. Karena engkau mencintai mereka karena Allah Azza wa Jalla. Wa yadkhulu fil bughdi bughdul munafiqin wal kafirin 'ala mukhtalafi asnafihim. Dan masuk di dalam membenci karena Allah Ta'ala adalah membenci orang-orang munafik dan orang-orang kafir dengan perbedaan golongan-golongan mereka. Kama yadkhulu fihi ahlul bid'ai, sebagaimana masuk di dalamnya para ahlul bid'ah. Li'anna lahum nasiban min mukhalafati kitabillahi wa sunnati rasuli alaihi salatu wassalamu. Karena mereka ahlul bid'ah memiliki bagian dari menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kullun ala qadri bid'atihi, masing-masing sesuai dengan kadar kebid'ahannya. Walahum nasibun min muwafaqatil kuffari wal munafiqina fi hadhihi al-mukhalafatil 'aqadiyyati wal manhajiyyati. Dan mereka para ahlul bid'ah memiliki bagian dari mencocoki orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam penyelisihan-penyelisihan akidah dan manhaj ini. Fayakhuduna nasibahum minal bu'di, maka mereka para ahlul bid'ah mengambil bagian mereka dari kebencian ini, yaitu mereka para ahlul bid'ah termasuk orang-orang yang berhak untuk dibenci karena Allah Ta'ala. Wa idza ta'ammalna kalam as-salafi wastaqra'na 'umuma kutubis sunnati fala najidu hadha tawzi'a tawzi' al-qalbi fi qadiyyati ahli al-bid'i ila hubbin min jihatin wa bughdin min jihatin la najidu dhalika. Dan apabila kita memperhatikan ucapan salaf dan kita meneliti keumuman kitab-kitab sunnah, kita tidak akan mendapati pembagian ini, yaitu pembagian qalbu dalam permasalahan ahlul bid'ah menjadi mencintai mereka dari satu sisi dan membenci mereka dari sisi yang lain. Kita tidak akan mendapatinya. Wala najidu minas salafi illa al-hassa ala bughdihim wa hijranihim. Dan kita tidak akan mendapati dari salaf melainkan hasungan untuk membenci mereka para ahlul bid'ah dan memboikot mereka. Bal qad haka 'adadun minal a'immati al-ijma'a 'ala bughdihim wa hajrihim wa muqata'atihim. Bahkan sejumlah a'immah menghikayatkan, menyebutkan kesepakatan ulama dalam membenci para ahlul bid'ah, memboikot mereka dan memutus hubungan dengan mereka. Haka 'adadun minal a'immati minhumul imamul baghawiyyu rahimahullahu sahibu syarhi sunnati wa sahibu tafsiri wa ghairihima minal muallafatin nafi'ati wa huwa imamun min a'immati sunnati wa la'allahu yu'addu minal mujaddidina. Sejumlah a'immah menyebutkan kesepakatan ulama tersebut. Di antara mereka Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, penulis kitab Syarhus Sunnah dan penulis kitab Tafsir, dan yang lainnya dari karya-karya tulis yang bermanfaat. Dan beliau Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah adalah seorang imam dari kalangan a'immah sunnah, dan bisa jadi beliau dianggap termasuk dari kalangan para pembaharu. Wa kadzalikal imamu Sabuni صاحب شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث وغيره حكوا الإجماع على بغض أهل البدع وهجرانهم ومقاطعتهم هذا الإجماع من الصحابة ومن بعدهم. Demikian pula Al-Imam As-Sabuni, penulis kitab Syarah Aqidatis Salaf Ashabil Hadis. Dan selain beliau, mereka menyebutkan kesepakatan ulama dalam membenci ahlul bid'ah, memboikot mereka dan memutus hubungan dengan mereka. Kesepakatan ini dari kalangan para sahabah dan yang setelah mereka. wa adhunnu annahu ma yastati'u insanun an yajma'a bainal hubbi wal bughdi wa yuwazzi'ahuma wa yuqassimahuma qismaini al bughdu 'ala qadri martakaba minal bid'ati wal hubbu 'ala ma baqiya 'alayhi minas sunnati fa hadha taklifun bima la yutaqu. Dan aku meyakini bahwa tidaklah seseorang mampu mengumpulkan antara kecintaan dan kebencian terhadap ahlul bid'ah, membaginya menjadi dua bagian, yuwazi' yuqassim semakna membagi. Membenci ahlul bid'ah sesuai dengan kadar kebid'ahan yang ia lakukan, dan mencintai ahlul bid'ah sesuai dengan sunnah yang ia masih berada di atasnya. Ini adalah pembebanan dengan perkara yang tidak mampu untuk diwujudkan. Wa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu, dan setiap orang diambil dari ucapannya dan ditolak. Wa in qala hadzal qawlu rajulun min a'immatil islami wa sya'ana aqwaluhu sya'na aqwali a'immatis sunnati. Meskipun yang mengucapkan ini adalah seseorang dari kalangan a'immah Islam, dan meskipun ucapan-ucapannya mengikuti ucapan-ucapan a'immah sunnah, maka la min haqqin qabilnahu, yang benar kita terima. Wa rafa'nahu 'ala ru'usina, dan kita mengangkatnya di atas kepala-kepala kita, yaitu kita memuliakannya. Wa ma kana min khata'in fa hadha mardudun, dan yang keliru maka ini ditolak. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa rasulullahi illa rasulallahi sallallahu alaihi wasallama. Masing-masing bisa diambil ucapannya dan ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, tersisa kurang lebih 4 pertemuan lagi dalam menyelesaikan kitab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Dan apabila masih tersisa 1 atau 2 pertemuan, pekan depan kita akan selenggarakan kajian matan yang singkat yang bisa selesai 1 atau 2 pertemuan. Dan besok Sabtu, meski ada pertemuan orang tua wali santri Ma'had Ar-Ridho Al-Islami, namun insyaallah pelajaran tetap kita lanjutkan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Tafaddalu wa barakallahu fikum.